sipu malu melihat tingkahku sedang tergila-gila kepadamu. Mencari mulai menampakkan sinar keindahan. Andai rasa penasaran ini berakhir dengan bahagia. Mimpiku memilikimu, mimpi memeluk tubuhmu. Mimpiku mencium dan mengucap berjuta sayang. Mimpi memanggil namamu. Mimpiku jangan tersipu malu melihat tingkahku sedang tergila-gila kepadamu. Mencari mulai menampakkan sinar keindahan. Andai rasa penasaran